خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, masih melanjutkan hadis Abu Hurairah, hadis ketika turun ayat surat Al-Baqarah 283, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibkum bihillah. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika turun ayat ini para sahabat merasa berat sehingga mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan ayat, kemudian Nabi bersabda, apakah kalian ingin seperti Yahudi dan Nasara ketika turun ayat mengatakan sami'na wa asoina, bal qulu sami'na wa ata'na. Barakallahu fik. Maka setelah kita mengetahui bagaimana para salaf betul-betul mewujudkan ayat ini, ketika turun ayat mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bahkan para salaf rahimahumullah radhiyallahu anhum, mereka sangat cemburu terhadap sunnah. Mereka sangat cemburu terhadap sunnah. Terbukti kisah bagaimana Ibnu Umar ketika membawakan hadis dan dibantah oleh Bilal putranya, maka dia sangat marah dengan marah yang sangat besar karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan ucapannya. Walaupun niatnya baik, cemburu terhadap sunnah, tapi tidak boleh membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, pada hadis tersebut, naam, ketika turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ila akhir ayat. Di sini kata Syekh Utsaimin, lakin, namun, ma'adzalik, dalam keadaan demikian, nahnu nubashirukum, kami memberikan satu kabar gembira kepada kalian, bihadizin qala fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah tajawaz, memberikan maaf Walaupun yang di hati sana itu kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuh yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian nampakkan pada diri kalian, yang kalian sembunyikan, dihisab. Berat sekali kalau seperti ini. Namun di sini kata Syekh, kami khabarkan kabar gembira dari Nabi kalian. Apa itu? Innallaha tajawaza an ummati. Sesungguhnya Allah memberikan maaf an ummati, terhadap umatku. Naam. Apa itu? Ma hadasat bihi anfusuha. Perkara yang diucapkan oleh jiwanya, hatinya. Hati itu bicara. Namun Allah memberi maaf. Kapan? Malam ta'mal au tatakallam. Selama tidak dilakukan, cuman batin, enggak sampai berbuat. Au tatakallam, cuman batin, enggak sampai terucap dengan lisan, diampuni. Jadi apa yang kalian sembunyikan pada jiwa hati kalian dihisab. Namun di sini ada kabar gembira. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kabar gembira, innallaha tajawaza an ummati. Allah memberikan maaf, tidak mencatat sebagai dosa. Tajawaz. Apa itu? Ma hadasat bihi anfusuha. Perkara yang diucapkan oleh hatinya. Hatinya batin. Hatinya ngomong. Namun malam ta'mal au tatakallam. Namun selama tidak berbuat, selama tidak berucap dengan lisan, mung batin tok, dihapus, tidak dicatat sebagai dosa, nah haraj. Walhamdulillah, hadis ini betul-betul nikmat azimah. Alhamdulillah. Jadi sesuatu yang terbetik di hati selama tidak terucap dan tidak dinyatakan dengan perbuatan, Allah masih berkenan mengampuni. Masya Allah. Alhamdulillah. Raf'ul haraj. Raf'ul haraj. Diangkat dosa itu. Artinya diampuni. Terangkat dosa itu. Maksudnya dihapus. Kullu ma hadasat bihi nafsuk. Segala perkara yang hadasat bihi nafsuk, yang jiwamu berbicara dengan itu. Jadi hati kita punya ucapan yang mengandung unsur dosa, namun tidak sampai berbuat, tidak sampai terucap dengan lisan. Allah tajawas, tidak sampai mencatat dosa. Walakin, tetapi di sini ada syarat yang pertama, ma rokinta ilaih. Rokinta ai ma la ilaih. Kamu tidak condong. Tarkanu ilaih. Kamu tidak condong. Ada kecondongan ingin berbuat, yang dorongan yang kuat. Tidak ada seperti itu. Cuma terpetik aja. Lihat orang bermaksiat, muncul. Kalau saya seperti itu, berpikir. Tapi tidak sampai rokinta ilai, tidak sampai condong dengan dosa itu. Yang kedua, wala amilta, engkau tidak sampai berbuat, tidak mempraktekannya. Wala takallamta, kamu tidak berucap dengan lisan, cuma di batin dok. Nah, tiga kondisi ini fahuwa ma'fubun anhu, wa huwa ma'fuun anhu, itu dihapus, dimaafkan. Seperti orang yang lupa. Lupa itu menjadi sebab Allah memberi maaf. Rufi'an ummati an-nisyan wa mastukriha. Yang diangkat dari umatku dosa, kesalahan, kalau lupa, nisyan, dan sesuatu yang dipaksa. Kamu disuruh mengatakan kufur, tapi dipaksa, kalau tidak ditembak, mati. Sehingga terucap, tapi hatinya menolak. Illa man ukrih wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kufur, tapi hatinya tenang dengan iman. Maafu. Itu seperti itu, lupa atau dipaksa. Hatta walau kana akbar minal jibal. Sekalipun perkaranya itu lebih besar dari gunung yang terbetik di hati, besar dari gunung. Fallahumma lakal hamdu. Maka ya Allah, bagimulah segala alhamd, pujian. Betul atau betul-betul Allah Maha Penyayang. Karena hati kita kadang berucap, hati kita kadang berucap sesuatu, berbuat sesuatu yang kadang itu menyimpang dari jalan yang benar. Barakallahu fiik. Sehingga seorang akan termaafkan selama tiga kondisi. Tidak condong, tidak berbuat, praktek, dan tidak terucap dengan lisan. Tidak sampai ngomong, mungbatin dok. Taib. Hatta inna sahabah, sampai para sahabat, qalu, mereka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, najidu fi nufusina manuhibbu. Ya Rasulullah, kami dapatkan pada jiwa-jiwa kami manuhibbu, sesuatu yang kami tidak senang. Antakuna hamamah. Hamamah yakni fahmah muhtariqah. Walana takallam bih. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dapatkan pada jiwa kami sesuatu yang manuhibbu, kami tidak suka. Antakuna hamamah. Hamamah ay qasdah, qasadahu, punya tujuan. Yakni fahmah muhtariqah. Fahmah muhtariqah yakni keinginan yang membangkitkan jiwa. Namun wala natakan lambi, tidak sampai bicara. Jadi perkara itu sampai fahmah muhtariqah, sampai jiwa tidak kuasa untuk menjawab karena terus desakan yang kuat. Tapi apa? Wala natakan lambi, kami tidak sampai ngucap dengan perkara tersebut. Qala dalika sharihul iman, itulah sharih al iman, iman yang nyata. Yani dalika wal imanul khalis, berarti orang itu memiliki keimanan yang murni karena masih terus tidak berucap, walaupun bisikan sangat kuat tapi tidak mau bicara. Kenapa? Karena kalau bicara berarti sudah lepas, yang di hati tercatat, ditahan, terus dia lawan. Kenapa demikian? Di anna syaitan mayulqi misla hadihil wasawis fi qalbin khurab. Kharab, kharab yani hancur. Karena yang namanya syaitan tidak akan melemparkan bisikan-bisikan jahat, tayyib, kecuali di hati yang khurab, yang sudah hancur. Tidak akan di fi qalbin khurab, hancur atau roboh atau rusak. Fi qalbin fihi syak, di hati yang ada ragu-ragunya. innama yatasallatu syaitan, tapi syaitan yatasallat akan menguasai, a'adanallah minhu, ala qalbin mu'min. Dia akan berusaha menguasai hatinya orang mukmin. Kalau hatinya orang kafir, sudah kafir, dibiarin. Tapi hati orang mukmin yang terus akan dimasuki, alladhi yuwaswis fi sudurin nas, mukmin khalis, orang mukmin yang murni imannya akan dirusak. Kalau hati sudah rusak, dosa dirusak. Karena hatinya orang kafir sudah rusak, sudah mati. Kalau sudah mati, dosa digoda. Hati orang kafir itu hati mati. Jadi tidak usah digoda, sudah mati, sudah biarin. Tapi justru yang dibisik-bisiki oleh syaitan di hatinya itu hatinya orang mukmin. Begitu. Supaya apa? Liuf sidahu. Supaya rusak. Orang lagi sholat, Allahu Akbar, setan datang membisiki, udzkur kada, udzkur kada, kata Nabi. Ingat ini, ingat itu. Jadi ketika sholat, ingat kunci yang hilang. Muter-muter kunci saya di mana? Muter, nyari-nyari. Begitu sujud, oh kuncinya di atas rak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung pulang ambil kunci. Insyaallah. Jadi bisikan-bisikan setan justru menggoda orang yang sholat. Ini harus dilawan. Makanya sempurnakan shaf. Yang kedua, tuma'nina. Sempurnakan toharoh. Ya, tutup celah-celah yang akan menggoda kita ketika sholat tidak tuma'nina. Buang hajat, jangan ditahan. Makanan sudah disidangkan, tiba-tiba komat, ambil makan, baru selesaikan. Sekali-kali mungkin kadang kita duduk tiba-tiba komat, padahal makanan sudah dihidangkan. Sekali-kali kadang, bukan tiap hari, karena akan mengganggu. Perkara yang menutup kita jadi khusyuk, segera diperhatikan. Walima walamma qila, oleh karena itu lihat, lama kila, setelah ditanyakan libni Abbas, sahabat, au ibni Mas'ud, Syekh ragu ibnu Abbas atau ibnu Mas'ud. Innal Yahuda idza dakhalu fi sholat la yuwaswisun. Sesungguhnya Yahud apabila mereka masuk ke dalam sholat, sholatnya orang Yahudi, karena orang Yahudi juga sembahyang, sholat. Mereka itu la yuwaswisun. Mereka itu tidak dibikin was-was oleh syaitan. Itu Yahudi yang sholat. Karena sholatnya orang-orang sudah rusak, tidak perlu digoda, biarin. Tidak ada was-was. Qala wa ma yasna'u syaitan biqalbin khurab. Bagaimana setan akan berbuat ke hati yang sudah rusak, sudah ibaratkan rumah sudah hancur. Kalau sudah hancur, buat apa dihancurin? Justru yang digoda, yang dibikin was-was, hatinya orang mukmin. Fal yahud kufar. Orang Yahudi itu kafir. Qulubuhum kharibah, kharibatun. Hati mereka itu kharibah, sudah hancur. Ibaratkan jasad sudah mati. Rumah sudah hancur kalau jasad sudah mati, tidak bisa ditempati. Sudah hancur, biarin. Makanya syaitan paling semangat menggoda orang yang hatinya mukmin. Heeh. Fa syaitan la yuwaswisu lahum inda salatihim. Setan tidak akan bikin was-was kepada orang Yahudi di saat sholatnya mereka. Kenapa? Li'anaha batilah. Karena sholatnya batil. Min asasiha, dari pondasinya. Yahudi itu orang kafir, orang musyrik. Jadi sudah musyrik. Memang TO-nya orang digoda itu supaya berbuat syirik. Setan itu menggoda orang supaya buat syirik, walaupun kadang bertahap. Nah, kalau mereka sudah berbuat syirik, sudah biari. Tinggal orang mukmin ini yang tidak mau berbuat syirik ini digoda gitu. Asyaitan yuwaswisu li muslim. Makanya setan bikin was-was kepada orang muslim. Alladzi salatahu sahihah maqbulah liyusidaha. Yang salatnya itu benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqbulah, salatnya itu diterima karena salat di atas contoh Rasul. Namun apa? Liyusidaha. Namun dibikin was-was supaya rusak. Salatnya sudah seperti salatnya Nabi. Tapi setan datang supaya dia riya. Karena sudah di atas sunnah. Mungkin orangnya sudah ikhlas. Digoda supaya bid'ah. Gitu. Jadi, mana yang bisa dimasuki oleh setan? Dimasuki. Sholatnya ada tambahan-tambahan. Ya, ditambah-tambah. Waladdolin. Amin. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya, tambahan sendiri. Sebagian orang kalau waladdolin amin, rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Mana dalilnya? Kalau waladdolin amin ditambahi rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ditambah. Begitu setan menjebak dengan jebakan yang supaya tidak sempurna sholatnya. Rusak sholatnya. Ya'ti lil mu'min. Setan akan datang. Ya'ti lil mu'mini sharihul iman. Akan datang menggoda terhadap orang mukmin yang imannya sharih. Jelas. Liyufsidaha. Agar rusak. Hadal imanus sharihu. Iman yang betul-betul ada pada seorang dengan jelas. Wah, dia mukmin dengan nyata. Mukmin yang nyata sehingga digoda setan mengerahkan segala kekuatannya. Wa ajlibhum bi khailika wa rajilik. Kerahkan pasukanmu, silahkan iblis. Dengan pasukan berkudamu. Pasukan berkuda. Warajilik. Pasukan jalan kaki. Jadi mereka punya tentara-tentara yang antum sudah lihat. Barakallahu. Tapi tentara-tentara ini bisa dikalahkan dengan benteng sunnah. Zikir. Barakallahu. Sunnah itu akan membentengi bid'ah. Zikir akan membentengi setan masuk ke hati kita. Zikir. Ayat kursi, pagi, sore, mau tidur, benteng. Tayyib, baca doa, benteng. Makanya jangan lupa selalu berusaha memohon kepada Allah Ta'ala. Ketika setan melihat seorang masuk ke rumah tidak membaca zikir, qala syaitan li ashabih, setan mengatakan, amabit, malam ini ada tempat nginep untuk kalian. Karena orang ini masuk rumah tidak baca zikir. Ketika orang itu makan tidak baca doa bismillah, setan memanggil, li ashabihi al-asha lakum, ada tempat nginep dan ada makan malam untuk kalian malam ini. Tapi kalau antum baca zikir masuk rumah, baca zikir ketika makan, setan memanggil teman-temannya, li ashabihi la mabita wa la asha, tidak ada tempat nginep malam ini, tidak ada makan malam malam ini. Karena yang punya rumah baca zikir. Luar biasa. Tidak perlu dipasang daun salam, daun apa lagi itu kalau orang Jawa, tolak bala. Doa masuk rumah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbuna rabbina tawakkalna. Doa masuk rumah, walaupun rumahnya antum, antum bentengi diri antum, karena syaitan akan menggoda kita. Walakin walhamdulillah, tetapi alhamdulillah, kata Syekh, min man a'tahu Allahu ta'ala tibbul qulub wal abdan Muhammad man a'tahu Allah. Tetapi alhamdulillah ada orang yang Allah berikan. Apa itu? Tibbal qulub, dokternya hati. Wal abdan, dan dokternya badan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasafa lana lihada tibba dawa dawa'a. Beliau memberikan wasofa lana, mensifati untuk kita dengan hal ini, tibban wa dawa, dengan tib, pengobatan dan obat, dawa obatnya. Walaupun setan bikin rusak, bikin penyakit di hati, tapi ada obatnya. Apa itu? Arsada ilal isti'adati billah wal intiha. Artinya kalau setan membisiki ketika datang menggoda kita, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan Allah, sampai seperti itu. Sampai setan membisiki, siapa yang menciptakan Allah, segera ta'awud. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisikannya siapa? Setan. Berhenti. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan bisikan-bisikan setan tadi. Fa idza hasal insanu bi syai'in min hadhil wasawis syaitaniyah fa innahu yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila ahassa al insan, seorang merasakan bi syai'in, merasakan sesuatu min hadhil wasawis syaitaniyah, waswas syaitaniyah, waswas dari syaitan. Ya, kalau sholat tadi udkur kada, ingat ini, ingat itu. Hatta la yadrikam sholat, katanya. Sampai orang itu tidak tahu berapa kali saya sudah sholat tadi. Tahu-tahu oh, sudah salam ini imamnya. Belayang pikirannya. Tahu-tahu sudah salam, oh sudah rampung toh. Kaget dia. Setan. Sampai tadi kalau sudah datang godaan setan, siapa yang menciptakan Allah sampai sejahat itu, segera ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yantahi. Berhenti. Jangan terus diteruskan pikiran. Wa ya'ridu anha. Ya'ridu anha, berpaling darinya. Wala yaltafit ilaiha. Wala yaltafitu ilaiha, jangan menoleh. Jangan menoleh kepada bisikan setan. Apa iya ada siksa kubur? Kamu dibikin ragu. Katanya orang dikubur, disiksa. Bisikan setan seperti ini, lawan. Jangan ditoleh. Imdi fima anta alih. Imdi, lanjut. Terus kamu berada di atas apa yang kamu, di atas kebenaran itu. Fa idza ra'a syaitanu annahu la sabila ila ifsadi hadzal qalbil mu'minil khalis naqasa ala qibaihi wa raja'a. Fa idza ra'a syaitan, kalau setan itu melihat, karena setan terus memantau, kamu mau tidur dilihat, mau makan dilihat, sampai saat mau mati dilihat, didatangi supaya kufur. Bayangkan. Makanya orang sedang sakaratul maut dituntun la ilaha illallah. Jangan setan itu membisik. Orang mau mati karena kebiasaannya main apa ini? Plek, plek ini. Sampai mau mati La ilaha illallah. Waru. La ilaha illallah. Wajib. Bukan la yo, malah waru. Wajib. Gitu. Gitu. Dan itu terjadi. Karena hariannya kayak gitu. Barakallah. Sampai ada seorang disuruh la ilaha illallah karena kebiasaannya itu nyanyi, malah dia ngapalin nyanyi yang diingat. Syaitan terus menggoda sampai saat sakaratul maut. Makanya kalau datang bisikan syaitan, lawan, jangan toleh. Apabila syaitan melihat kita, anahu la sabila ila ifsadil qalb al mu'minil khalis, tidak ada jalan untuk merusak hati orang mukmin yang murni. Mukmin yang murni, tulus, mulus, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kokoh, ahlus sunnah yang khalis. Tidak ada bid'ah. Tidak ada hisbiyah. Setan tidak berani mendekat. Nakaso. Nakaso itu akan berbalik. Ala akibaih ke belakang. Mundur ke belakang. Berbalik, mundur ke belakang. Waroja'a, pergi pulang. Gitu. Jadi harus dilawan. Ta'awud. Ketika antum lewat di sebuah tempat, orang mengatakan di sini banyak demitnya. Begitu lewat, merinding. Antum ahlu tauhid. Kira-kira gimana? Apa terus apa yang antum berbuat kira-kira? Lari. Bukan lari, Pak. Ta'awud. A'udzubillahi. A'udzubikalimatillahi tammati min syarima kholak, tempat yang antum tidak tahu ada kebaikannya atau kejelekannya. Mana zala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, baca doa a'udhu bi kalimatillahi tamah min syarima kholak. Lawan, jangan terus muncul trataban, deg-degan, akhirnya setan dari belakang ngelutik tengkukmu. Keluar bulu apa namanya, nengok ke belakang, tidak ada apa-apanya, lari antum. Aina tauhid. Nah, ini orang yang bisa ditarik, ini akan terus digoda besok. Namanya siapa? Oh, itu di mana rumahnya? Setan lihat kita. Wa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia lihat kamu dari tempat yang kamu tidak lihat mereka. Bayangkan, kita punya musuh. Musuh lihat kita, kita tidak lihat dia. Kalau sniper, kalau perang itu sniper, tahu sniper? Dia dari jarak sekian ratus meter bidik kamu lagi jalan. Dia lihat kita dengan alatnya. Kamu tidak lihat dia, tiba-tiba cetok kepalanya. Kalau itu peluru mati. Syaitan memantau. Maka banyak berlindung diri kepada Allah. Banyak menjalankan sunnah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang diajarkan. Banyak memperkuat diri dengan ilmu. Dan banyak memohon pertolongan. Demikian insyaallah, kita azan dulu, sedikit ada pengumuman setelah azan. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa tafaddalu muadzin. Sudah azan. Mana tasnya? Abu Nadiah, mana Abu Nadiah? Abu Nadiah ada enggak? Azan.